Apakah Anda masih ingin hidup? Mungkin ini sebuah tanya yang tak biasa. Sebuah tanya yang tampak bodoh. Mungkin itu pula komentar Anda. Mengapa bertanya masih ingin hidup? Karena semua orang bekerja justru untuk hidup. Bukankah tiap orang berjuang dari pagi hingga malam hari untuk sesuap nasi dan mempertahankan diri untuk memanjang hari demi hari menggapai apa yang kita sebut usia panjang? Ya, semua kita ada di sana dan berkompetisi, berlari. Tetapi yang saya maksud, apakah Anda masih ingin hidup? Hidup yang hidup itu harus. Hidup yang hidup itu yang dipikirkan. Hidup yang hidup adalah hidup yang terus-menerus berkonfrontasi dengan ketidakbenaran. Hidup yang hidup adalah hidup yang terus mencipta karya yang bernuansa dan berisikan kebenaran. Hidup yang hidup adalah hidup yang berarti karena mengaktualisasi diri dalam kebenaran yang bisa menjadi model bagi banyak orang. Apakah Anda masih ingin hidup? Karena itu Anda harus berkonfrontasi dengan kesalahan. Apakah Anda masih ingin hidup? Maka Anda harus berkonfrontasi dengan kepalsuan. Apakah Anda masih ingin hidup? Maka Anda harus berkonfrontasi dengan kebiasaan-kebiasaan dan kemunafikan. Kemunafikan yang seringkali datang silih berganti dalam hidup ini. Pertanyaannya, mampukah Anda berkonfrontasi dengan semuanya? Dan tentu tak ketinggalan, maukah Anda melakukannya? Seringkali kita punya kemampuan, tapi kita tidak punya kemauan. Karena ketakutan jauh lebih besar menutupi seluruh kemampuan yang ada. Sehingga kita justru cenderung hanya menjadi penonton atau bahkan tragisnya menjadi pemain. Ya, kita bermain dengan kepalsuan. Kita tak mau berkonfrontasi. Maka ketahuilah, ketika kita terlibat dan bermain dengan kepalsuan, ketika kita terlibat dan bermain dengan ketidakbenaran, ketika kita terlibat dan bermain dalam kemunafikan, kita tak lebih dari pecundang yang sudah mati sebelum mati. Kita tak hidup di dalam hidup. Camkan, pikirkanlah. Bukankah semua orang beragama sama percaya bahwa Tuhan Sang Penguasa dalam waktunya akan mengadili kita semua? Mengapa anak manusia tak bijak mengamati diri, menyikapi dengan jeli, sehingga tak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah dari si pendusta yang luar biasa, bapak segala dosa, yaitu setan yang tak pernah selesai untuk memakan korban dengan tipuannya, menjatuhkan banyak orang dengan perangkapnya. Semoga Anda sadar dan tak diperalatnya. Maka bangunkanlah semangat konfrontasi atas kepalsuan. Selamat berkonfrontasi. Semoga Anda menjadi pemenang. Bersama saya, Bigman Sirait.